dari masa lalunya. Tetapi sebahagian besar mereka justru kembali membangkitkan semangat untuk tertanamnya ideologi komunisme itu pada diri mereka dan pada generasi muda, generasi setelah mereka. Satu contoh di bulan Februari yang lalu, di Kentingan Surakarta, para aktivis, mantan aktivis Partai Komunis Indonesia melakukan kegiatan, walaupun dikemas dalam bentuk penyuluhan kesehatan dengan tema memperhatikan kesehatan para mantan tahanan G30 SPKI atau yang sejenis. Tetapi mereka melakukan kegiatan yang demikian bukan semata-mata kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, tetapi yang mereka arah adalah ketika mereka berkumpul, ketika mereka bisa bersatu menunaikan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk aktivitas mereka. Yang kegiatan ini apabila dibiarkan akan berkembang menjadi aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada penanaman ideologi komunisme. Itu yang terjadi di kota Solo. Di mana namanya daerah untuk seni budaya, pameran seni budaya ya, di dekat apa kampus institut seni Indonesia Surakarta. Di sana mereka melakukan kegiatan, meskipun kemudian kegiatan mereka tercium oleh aparat dan kemudian mereka pun membubarkan diri. Ini satu contoh bahwasannya gerakan komunisme itu senantiasa akan terus berada di negeri ini. Dan kemudian kita bisa melihat pula fenomena-fenomena yang ada. Beberapa bulan yang silam, anak-anak muda dengan tanpa sadar ataupun dengan tanpa dibekali pengetahuan yang cukup tentang gerakan komunis, mereka dengan bangga mengenakan kaos-kaos dengan gambar palu arit di dada mereka. Dan fenomena ini tidak hanya ditemukan di satu dua tempat, bahkan fenomena ini cukup sedemikian masif terjadi di beberapa daerah. Di Batam, peristiwa anak muda mengenakan kaos ada. Di Jakarta, di Ujung Pandang, di Makassar, dan di beberapa tempat yang lainnya seperti di Jombang. Dan yang terbaru adalah ketika di bulan Ramadan yang lalu di kota Manado, sebuah bendera palu arit berkibar di tengah-tengah bendera negara-negara peserta Liga Prancis. Dan berhasil diketahui oleh aparatur keamanan, kemudian diturunkan. Fenomena-fenomena demikian menjadi qarinah, menjadi indikator bahwasannya komunisme di negara kita belum mati. Terlebih lagi ketika sebahagian dari anak-anak keturunan mantan para pengurus Partai Komunis Indonesia, mereka bergerak untuk menuntut pemerintah meminta maaf atas pembantaian yang dilakukan terhadap para anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Mereka menuntut kepada pemerintah untuk merehabilitasi nama orang-orang PKI sehingga namanya dipulihkan. Kemudian mereka menuntut ganti rugi sekian ratus miliar untuk korban-korban pembantaian. Kemudian mereka menuntut pemerintah untuk meminta maaf atas kelalaiannya tidak bisa melindungi warga negara Indonesia yang warga negara itu adalah anggota Partai Komunis Indonesia. Tiga tuntutan ini mereka sampaikan. Manakala tiga tuntutan ini tidak dipenuhi, mereka akan menuntut ke Pengadilan Rakyat Internasional yang ada di Den Haag, Belanda. Dan kemudian mereka benar-benar menuntut ke sana, sehingga kemudian diputuskan di Pengadilan Rakyat Den Haag, Belanda, dengan keputusan diantaranya bahwasannya telah terjadi pembantaian terhadap anggota PKI di Indonesia dan pembantaian mengarah ke genoside. Genoside yaitu pembantaian terhadap sekelompok orang, yang sekelompok orang ini yaitu ada dalam satu pemahaman. Satu pemahaman yaitu orang-orang komunis. Ini keputusan dari Pengadilan Rakyat di Den Haag, Pengadilan Rakyat Internasional di Den Haag, Belanda. Siapa yang bergerak? Di antaranya adalah Ilham Aidit, anak daripada DN Aidit. Dan dibantu oleh pengacara-pengacara yang lainnya, yang mereka tidak merasa malu untuk menjual, untuk mempermalukan bangsanya di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Ini bentuk bahwasannya gerakan komunisme di Indonesia itu terus ada. Kemudian kita melihat pula bahwasannya perkembangan mereka tidak hanya sampai tuntut-menuntut. Mereka memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang selama ini dihambat oleh pemerintahan Orde Baru. Kemudian mereka berhasil untuk melakukan apa yang mereka inginkan setelah pemerintahan Orde Baru itu tumbang. Di antaranya adalah tidak adanya lagi sistem screening, sistem untuk meneliti ulang siapa sebenarnya orang-orang yang akan diangkat menjadi PNS, orang-orang yang akan diangkat menjadi anggota legislatif, anggota DPRD atau DPR. Sekarang tidak ada lagi sistem screening. Artinya apa? Artinya orang-orang yang dulu aktif di Partai Komunis Indonesia pun, kalau dia memiliki pendukung, maka ia bisa untuk menjadi anggota legislatif, anggota DPR atau DPRD, atau anak-anaknya. Ketika masa pemerintahan Orde Baru ada sistem screening, KTP mereka diberi tanda, KTP mantan tapol atau anak-anak tapol itu diberi tanda di ujung KTP-nya itu dengan tulisan ET, ex tapol, sehingga petugas akan tahu, oh ini dulu dia orang PKI. Tapi dengan sistem yang sudah ditiadakan screening itu, sehingga mereka bebas untuk melakukan aktivitas. Bahkan diantara anak-anak keturunan-keturunan pengurus Partai Komunis Indonesia sekarang ini berhasil menduduki kursi di DPR pusat, bahkan di DPRD. Fenomena-fenomena ini menunjukkan tentang komunisme di Indonesia belum mati. Bahkan ada satu di antara mereka yang dengan bangga menulis buku yang berjudul Aku Bangga Jadi Anak PKI. Ini ditulis oleh seorang anggota DPR pusat yang bernama Dr. Ribka Ciptaning. Proletarian. Setelah itu pada tahun 2005 menulis buku lagi, Anak PKI Masuk Parlemen. Dari fenomena-fenomena ini menunjukkan bahwasannya komunisme di Indonesia sekarang sedang mencoba untuk ditumbuhkan kembali. Walaupun mereka bergerak tidak dengan baju Partai Komunis Indonesia, karena PKI itu masih tetap dilarang, tetapi mereka melakukan gerakan dengan melakukan gerakan infiltrasi, yaitu penyusupan. Gerakan mereka dengan menyusup. Menyusup kemana? Menyusup ke partai-partai yang ada sekarang ini. Partai-partai yang ada tidak hanya partai nasionalis saja. Di tubuh partai Islam pun ada anak dari orang yang terlibat langsung di dalam peristiwa G30S PKI. Bahkan waktu itu dia sebagai jenderal kepolisian, jenderal polisi, brigjen, yang anaknya sekarang masuk di salah satu partai dengan partai label Islam. Bahkan aktivis seperti Dita Indahsari sekarang masuk di salah satu kementerian menjadi orang tangan kanan menteri. Tidak hanya itu, bahkan ada di antara mereka yang bahkan masuk di tengah wilayah kepresidenan. Presiden dilingkari oleh orang-orang yang memiliki pemahaman atau masa lalu komunisme. Ini kondisi yang menjadi fenomena yang kita katakan dengan keadaan seperti ini, bahwasanya gerakan-gerakan untuk menyebarkan faham komunisme itu akan terus ada. Sementara di satu sisi, kurikulum pendidikan nasional yang selama ini memuat sejarah tentang komunisme, gerakan komunis di Indonesia, di satu sisi kurikulum nasional ini tidak lagi memuat peristiwa sejarah itu. Sehingga apa? Sehingga anak-anak muda Indonesia, khususnya anak-anak SMP, anak-anak SMA, tidak lagi mengenal apa itu komunisme dan bagaimana gerakan komunis itu. Terutama anak-anak kaum muslimin yang lahir tahun 1990-an tidak lagi mengenal apa itu komunisme, apa itu gerakan komunis. Sehingga ketika aparat menangkap anak-anak remaja yang mengenakan kaos palu arit, ketika ditangkap anak-anak remaja itu, saya tidak tahu kalau ini lambang PKI. Saya tidak tahu kalau palu arit ini adalah lambang PKI. Bahkan seorang artis mengatakan, saya hanya diberi oleh cindera mata oleh teman saya di Vietnam, yang tidak tahu kalau itu adalah lambang yang terlarang di negara Indonesia. Ini komunisme. Jadi komunisme itu akan terus bangkit, terutama di belahan beberapa negara, karena negara-negara komunis masih tetap ada. Seperti Republik Rakyat Cina masih menganut komunisme dengan pemahaman Maoisme, pemahaman komunisme yang didasarkan hasil olahan pemikiran Mao Zedong, sehingga dikatakan komunisme pemahamannya Maoisme. Ada lagi di Korea Utara, penguasa sekarang yang menganut ideologi komunis, dan ideologi komunis sebagaimana kita pelajari di dalam sejarah selalu berlumuran darah. Demikian juga di Korea Utara, pemimpin komunis sekarang di Korea Utara tidak segan-segan untuk membantai pamannya sendiri, tidak segan-segan membantai anggota menterinya yang ngantuk ketika sidang kabinet. Dibantainya apa? Bukan ditembak, ditembak masih ringan. Dijadikan tempat latihan untuk penembakan rudal. Jadi ditembaknya pakai rudal. Itu hukuman katanya untuk orang-orang yang tidak taat kepada komando komunis. Di Kuba yang dibawa pimpinan Fidel Castro, dan di beberapa negara lainnya, sehingga komunisme itu tetap ada dan tetap menjalin hubungan satu dengan lainnya. Di Indonesia sendiri pertumbuhan komunisme diawali ketika Hank Snefflit, seorang berkebangsaan Belanda, datang ke Indonesia, yaitu ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda dengan nama Hindia Belanda. Negara kita kan dulu namanya Hindia Belanda. Setelah merdeka namanya Republik Indonesia. Jadi ketika Nusantara ini namanya Hindia Belanda, Henk Snefflit masuk ke Indonesia. Henk Snefflit ini adalah salah satu anggota partai buruh yang beraliran Marxisme, pernah juga menjadi anggota legislatif di negeri Belanda, yang kemudian masuk ke Indonesia, bekerja sebagai penulis ya, untuk sebuah surat kabar, sebuah media massa di Surabaya, kemudian pindah ke Semarang. Di Semarang ada organisasi buruh kereta api, maka Henk Snefflit masuk di sana. Kemudian ia memiliki kader-kader, dan Henk Snefflit kemudian masuk ke SI, Sarikat Islam. Sehingga kader-kader Sarikat Islam yang bernama Semaun dan Darsono kemudian terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Henk Snefflit, pemikiran Marxisme. Sampai akhirnya Sarikat Islam ini pecah menjadi dua. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwasanya PKI memang dari dulunya selalu menyusup, selalu melakukan gerakan infiltrasi. Semaun dan Darsono membentuk SI Merah, yaitu SI yang berideologi Marxis. Sementara SI yang asli, SI Putih, sesuai dengan khitoh garis perjuangannya. Akibat perpecahan ini, yang perpecahan ini adalah akibat ulah dari Henk Snefflit, maka kemudian SI pun menjadi berantakan. Semaun, Darsono kemudian membentuk organisasi, yang organisasi ini kemudian menjadi cikal bakal Partai Komunis Indonesia. Ini awal dari gerakan komunisme. Gerakan komunisme di Indonesia pada waktu itu, yakni di Hindia Belanda pada waktu itu, terpengaruh dengan gerakan komunisme yang berada di Soviet. Yaitu ketika pada tahun 1917, pada tahun 1917 terjadi revolusi Bolshevik yang melahirkan kepemimpinan Soviet di bawah kepemimpinan Lenin. Revolusi Bolshevik ini revolusi yang berhasil menggulingkan kekuasaan pimpinan nasionalis Alexander Kerensky, berhasil digulingkan dengan menggerakkan tenaga buruh dan tenaga petani. Jadi revolusi Bolshevik ini adalah revolusi yang berhasil memprovokasi para petani dan kaum buruh untuk bersatu, sehingga kemudian menggulingkan penguasa Alexander Kerensky di Soviet. Maka pada peristiwa revolusi Bolshevik inilah logo palu arit itu mulai dikenal. Palu itu untuk melambangkan kaum buruh, sementara arit untuk melambangkan kaum petani. Buruh dan petani bersatu di bawah pimpinan Stalin untuk menggulingkan penguasa waktu itu di Soviet. Stalin mati, Lenin mati, diganti oleh Stalin, dan segenap harta milik pribadi dikuasai oleh negara. Disinilah yang dinamakan komunis itu berarti aliran is menunjukkan orang yang memiliki faham komunal. Komunisme diberi akhiran isme berarti ideologi atau faham yang bersifat komunal. Kalau komunis adalah orang yang aktif, orang yang memiliki pemahaman komunal. Apa itu komunal? Komunal itu artinya segala sesuatu dikuasai oleh negara. Jadi tidak boleh seorang petani memiliki tanah. Tidak boleh seorang petani memiliki traktor. Tanah dan traktor harus dikuasai negara. Untuk kepentingan bersama. Sehingga komunis memiliki jargon sama rata, sama rasa. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Semua rakyatnya sama, sama rata, sama rasa. Seluruh kepemilikan individu, kepemilikan perorangan dikuasai oleh negara. Bahkan keadaan yang paling buruk pada zaman Stalin, yaitu ketika seluruh aset milik individu dikuasai oleh negara. Jadi tanah dirampas oleh negara, atas nama negara. Traktor atas nama negara. Sampai hasil panen pun, hasil panen para petani dirampas pula atas nama negara. Sehingga pada zaman Stalin, negara Soviet yang berideologi komunis ini benar-benar menjadi negara yang hanya dikuasai oleh sekelompok orang. Pemimpin-pemimpin mereka kaya raya, tetapi rakyatnya miskin bahkan kelaparan. Pada masa Stalin inilah kehidupan manusia benar-benar di luar peri kemanusiaan. Kenapa? Karena pada masa Stalin manusia makan daging manusia. Kenapa demikian? Karena hasil pertanian dirampas atas nama negara. Petani kelaparan. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak kecil banyak yang diculik, kemudian disembelih, kemudian dagingnya dimakan oleh rakyat Soviet. Ini keadaan negeri Soviet. Belum lagi terjadinya pembantaian-pembantaian di kampung-kampung kaum muslimin di negara Soviet. Beberapa tempat itu adalah wilayah kaum muslimin, seperti Azerbaijan dan sebagainya. Itu adalah wilayah-wilayah kaum muslimin. Ketika masa kekuasaan Stalin, kampung-kampung kaum muslimin dihabisi, masjid-masjid dihancurkan. Inilah yang dikatakan komunisme memang anti agama. Bahkan Marx, Karl Marx mengatakan bahwasanya agama itu candu. Candu. Sehingga kalau kita menguliti ajaran Karl Marx, kita akan dapati bahwasannya ajaran-ajaran komunisme sangat bertentangan dengan Islam. Di antaranya adalah Karl Marx mengajarkan bahwasannya segala sesuatu ini berasal dari materi. Makanya komunisme bersendikan pemahamannya kepada materialisme. Komunisme bersendikan pemahamannya kepada materialisme. Segala sesuatu itu bisa dimaterikan. Jadi kalau ada orang Islam berkata mengimani malaikat, Malaikat tidak bisa dimaterikan. Wujudnya mana? Tidak bisa dimaterikan. Maka itu tidak bisa diterima oleh ideologi Marx. Oleh karena itu, pemahaman Marxisme sangat bertentangan dengan Islam. Surga, neraka harus ada wujudnya, karena titik tolaknya dari sisi materialisme, pemahaman yang bersifat materi. Padahal di dalam Islam jelas diajarkan bahwasannya masalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, masalah wujud para malaikat, wujud surga, neraka, itu adalah hal-hal yang kita imani sebagai sesuatu yang ada dan wajib kita imani. Kenapa demikian? Karena kita diajari untuk mengimani hal-hal yang sifatnya tidak non-materi tersebut. Al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir. Kan begitu. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir. Wal qadari khairihi wa syarrihi, kepada takdir yang baik ataupun yang buruknya. Itu kita diperintah untuk beriman. Tetapi dalam pemahaman komunisme, yang demikian ini tidak bisa diterima. Kenapa demikian? Karena tidak bisa dimaterikan. Sehingga pemahaman komunisme, ya, itulah yang dikatakan oleh para ulama sebagai ideologi kufur, yang menjadikan seseorang terjatuh kepada kekafiran. Kemudian yang namanya ideologi komunisme tidak mengakui hak individu, tidak mengakui kepemilikan individu, sebagaimana tadi dijelaskan dalam sejarah Soviet. Orang-orang, para petani, yang memiliki tanah, tanah itu dirampas atas nama negara. Para pemilik modal yang memiliki pabrik, pabrik itu dirampas atas nama negara. Sehingga di dalam terminologi komunisme ada istilah proletar, ada istilah kapitalis, ada istilah borjuis. Proletar itu siapa? Proletar itu rakyat jelata. Borjuis itu siapa? Borjuis itu tuan tanah. Kapitalis itu siapa? Kapitalis itu pemilik modal, yang punya pabrik, yang punya usaha, ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam ajaran komunis, kaum proletar ini diberdayakan untuk melawan kaum borjuis dan kaum kapitalis. Jadi rakyat jelata ini terdiri dari buruh tani, buruh pabrik, ya, kaki lima, ya, kalau sekarang pedagang kaki lima, atau orang-orang miskin. Itu yang diperalat oleh orang-orang komunis untuk bergerak melawan kaum borjuis atau kaum kapitalis. Dengan demikian, apa yang diajarkan oleh Karl Marx dengan ajaran Marxisme itu menunjukkan bahwasannya komunisme senantiasa mengadu domba antara elemen masyarakat, terutama memprovokasi orang-orang miskin untuk kemudian melawan para pemilik modal atau orang-orang kaya. Menjelang tahun 65-an banyak sekali kasus-kasus para petani yang membunuh tuan tanah, para pemilik tanah. Di Blitar misalnya, di Kediri, Kediri itu kan biasanya tanah kiai itu kan banyak, kiai-kiai itu kan kaya, dari keturunan mbah-mbahnya banyak memiliki tanah. Orang-orang PKI ingin merampas tanah-tanah pondok pesantren itu karena dianggap bahwasannya para kiai yang memiliki tanah-tanah itu adalah kaum borjuis, sehingga tidak jarang banyak kemudian para kiai yang dibunuh atau dibantai. Kemudian kita melihat juga peristiwa misalnya di Kabupaten Simalungun, daerah Bandar Betsi, itu berasal dari masalah tanah. Di sana ada tanah perkebunan, yang perkebunan ini kemudian digarap oleh orang-orang PKI. Tanah perkebunan ini digarap oleh orang-orang PKI. Pihak perkebunan tentu saja, oh itu bukan tanahnya mereka. Pihak perkebunan melarang. Akibat larangan dari pihak perkebunan, orang-orang PKI dari organisasi BTI, Barisan Tani Indonesia. Barisan Tani Indonesia ini, BTI ini adalah organisasi di bawah naungan PKI. Orang-orang BTI kemudian melawan pihak perkebunan. Karena pihak perkebunan itu benar, aparat pemerintah tentu membela pihak perkebunan. Disitulah terjadi peristiwa Bandar Betsi, yaitu ketika aparat keamanan dari Koramil Bandar Betsi datang untuk melerai, mencegah orang-orang BTI ini, Barisan Tani Indonesia ini, merampas tanah milik perusahaan, milik perkebunan. Kemudian terjadi pembantaian terhadap anggota Koramil, Pelda Sujono, dikeroyok massa BTI, Barisan Tani Indonesia, oleh PKI. Sampai dalam keadaan sudah tidak berdaya, salah seorang dari anggota BTI mengambil cangkul, kemudian cangkul itu dipukulkan ke kepala Pelda Sujono sampai pecah. Peristiwa pembantaian ini dilakukan oleh orang-orang Barisan Tani Indonesia, organisasi di bawah PKI. Dari peristiwa ini kita lihat bagaimana pemahaman Marxisme mempengaruhi seseorang untuk kemudian berbuat di luar batas-batas kemanusiaan. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya, tetapi yang jelas yang ingin saya fokuskan di sini adalah bagaimana kepemilikan individu itu tidak diakui oleh komunisme. Dan peristiwa Bandar Betsi itu adalah salah satu sebab dari pemahaman komunisme yang menganggap bahwasannya tidak ada istilah borjuis atau tuan tanah. Tanah adalah milik negara. Tanah dikuasai atas nama negara. Tidak ada kepemilikan individu atau tidak ada kepemilikan oleh yang disebut sebagai pemilik modal. Ini komunisme. Dan cara yang ditempuh oleh komunisme adalah cara adu domba yang diistilahkan di dalam ajaran Marxisme itu dengan istilah pertarungan kelas. Pertarungan kelas. Bukan kelas meeting, bukan. Pertarungan kelas, kalau kelas meeting kan kelas 1 lawan kelas 2 kan begitu. Hampir sama, tapi beda maknanya. Yang dimaksud pertarungan kelas adalah bagaimana kelas proletar, kelas rakyat jelata bertarung dengan kelas borjuis. Bertarung dengan kelas kapitalis. Artinya bertarung di sini apa? Bertarung yaitu memperebutkan. Kalau dia buruh tani, memperebutkan tanah garapannya. Sehingga beberapa kasus tanah banyak terjadi di Indramayu sebelum tahun 65. Perebutan, ya. Perebutan, memperebutkan tanah. Direbut tanah itu oleh orang-orang yang masuk dalam organisasi BTI. Dan mereka rata-rata adalah kaum buruh tani. Kaum buruh. Demikian juga di kalangan buruh pabrik. Mereka berusaha untuk melawan pemilik modalnya, juragannya. Maka kita lihat, mungkin yang hidup-hidup memperhatikan reformasi itu terjadi, kita lihat kan masa reformasi itu banyak sekali orang-orang buruh pabrik demo kan gitu. Kenapa bisa? Kenapa mereka bisa bergerak? Tentu ada motornya, ada provokatornya. Yang jelas ketahuan provokatornya, seperti misalnya buruh pabrik Tifontex demo, provokatornya siapa? Provokatornya Wiji Tukul. Pernah mendengar nama itu? Tifontex, Tifontex di situ, di Gumbang. Provokatornya Wiji Tukul. Yang entah kemudian setelah itu dia hilang. Siapa Wiji Tukul? Wiji Tukul ini temannya Budiman Sujatmiko. Siapa Budiman Sujatmiko? Budiman Sujatmiko ini ketua Partai Rakyat Demokratik. Apa haluannya Partai Rakyat Demokratik? Haluannya komunisme. Wiji Tukul baru-baru ini mendapat penghargaan dari Presiden Timor Leste, Sanana Gusmao. Karena Sanana Gusmao pun komunis. Ini diantara contoh penggerak di kalangan buruh. Waktu kita ramai kan tidak kelihatan. Buruh Tifontek demo menuntut kenaikan upah, menuntut ini, menuntut itu. Sepertinya iya saja. Waktu itu kita tidak tahu. Ternyata ada penggeraknya. Siapa penggeraknya? Ternyata penggeraknya orang-orang komunis. Mahasiswa berdemonstrasi di mana? Di depan markas Kandang Menjangan. Siapa penggeraknya? Ternyata penggeraknya orang-orang dari kalangan berhaluan kiri. Dari PRD, dari Forkot, Forum Kota, dari Jarkot, Jaringan Kota, dan dari organisasi-organisasi lainnya yang itu semua dari jaringan kiri. Kenapa mereka mendemo ke Kandang Menjangan, markas Kopassus? Karena mereka sedang mengupayakan mengobok-obok TNI Polri. Karena TNI Polri ini yang selama ini mengekang pertumbuhan komunisme. Jadi istilahnya mereka melampiaskan dendam. Begitu ada kesempatan, mereka unjuk rasa untuk melampiaskan dendam yang selama ini PKI dihantam habis. Kandang Menjangan itu kan didirikan markas Kopassus di situ kan dulu RPKAD. RPKAD di bawah pimpinan Sarwo Edi datang ke Solo memberantas komunis di Wonogiri, berantas komunis ke Sragen, berantas komunis ke Boyolali, berantas komunis ke Sukoharjo. Tengah-tengahnya di mana? Kartosuro kan? Maka di situ ditetapkan markas RPKAD yang sekarang jadi markas Kopassus. Basis-basis merah itu banyak dulu di Solo. Ini sekilas sejarah tentang komunisme. Sehingga tidak mengherankan kalau dari Solo itu ada anggota yang duduk di organisasi pusat PKI dan masuk dalam Central Komite PKI, CC Komite, Politbiro. Siapa mereka? Siapa dia? Orang Solo itu bernama Rewang. Rewang dibuang ke Pulau Buru, istrinya yang tokoh Gerwani dibuang ke Pelatungan. Tahu Pelatungan? Di daerah Kendal. Di sana ada base camp untuk tahanan para wanita, Gerakan Wanita Indonesia, Gerwani, organisasi wanitanya PKI. Ini terkait dengan sejarah. Jadi kalau kita berbicara tentang komunisme di Indonesia, kita jangan lantas kemudian komunis sudah enggak ada. Komunis itu kalau ada itu hantu saja. Kenapa hantu? Wujudnya tidak ada, hanya disebut-sebut aja namanya, tapi wujudnya tidak ada. Itu orang yang kebablasan. Kalau sampai mengatakan komunisme di Indonesia itu tidak ada. Komunis, orang komunisnya saja masih ada. Dan tetap untuk terus menularkan pemahaman-pemahamannya dengan cara yang terbaru. Dengan cara yang terbaru. Kalau dulu melalui indoktrinasi, sekarang dengan cara yang terbaru. Yang akhirnya seseorang tidak terasa dimasuki dengan pemahaman komunisme. Apa dengan cara terbaru? Mahasiswa-mahasiswa UGM dari Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Politik Sosial diajak diskusi. Diajak diskusi oleh dosennya. Apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan bukunya Karl Marx. yang didiskusikan bukunya Hegel, yang didiskusikan bukunya Engels. Marx, Hegel, Engels, itu yang didiskusikan. Sehingga apa? Buku-buku itu mempengaruhi pemikiran mahasiswa-mahasiswa ini. Maka kemudian kita lihat bagaimana lahir PRD, lahir Smith, lahir Forkot, lahir Jarkot, dan beberapa organisasi lainnya yang semuanya berhaluan kiri. Di zaman sekarang, orang-orang yang dulu ikut di PRD sekarang mengangkat, begitu kenal Islam, Islamnya dicampur dengan nama Islam kiri. Islam kiri istilah mereka. Artinya apa? Artinya mereka mengangkat tokoh-tokoh PKI seperti Kiai Haji Misbah. Kiai Haji Misbah itu hidupnya di Laweyan, Solo. Itu yang terkena pemahaman Marxis. Karena dia melihat dengan ajaran komunis ini orang bisa bangkit melawan penjajah Belanda. Sehingga dia kemudian tertarik untuk mengikuti pemahaman Marxisme. Oleh orang-orang yang sekarang, anak-anak muda sekarang, Kiai Haji Misbah ini diangkat menjadi sosok yang membangun Islam kiri istilah mereka. Ini mencoba untuk masuk ke tubuh umat Islam dengan istilah Islam kiri. Ini pemahaman komunisme yang dibungkus dengan gaya baru. Kalau diskusi-diskusi kita tidak terasa seakan-akan diskusi tentang Islam, tetapi diskusi-diskusinya tentang yang sebagaimana diajarkan Marxis. Apa itu? Islam itu membela kaum yang lemah, kan begitu? Memang benar, Islam membela kaum yang lemah. Memang benar. Innama tunsuruna bidu'afaikum, sesungguhnya kalian akan ditolong oleh kaum du'afa kalian. Memang benar hadisnya. Tetapi oleh orang-orang kiri ini, hadis-hadis yang sedemikian dipelintir untuk kemudian, nah, kaum lemah harus bangkit. Melawan siapa? Melawan kaum borjuis, melawan kaum kapitalis. Itu dipelintirnya di situ. Sehingga orang-orang yang kaum du'afa, orang-orang miskin, orang-orang fakir diperalat untuk menghadapi para pemilik modal ini, kapitalis, borjuis. Ini yang disebut dengan Islam kiri. Ini gaya komunis, gaya baru. Wujudnya sekarang ada. Baru-baru kemarin ini diadakan diskusi di Jogja tentang Islam kiri, membedah buku tentang Islam kiri. Lihat, kan sepertinya Islam kan yang diajarkan. Tetapi kok Islam kemudian mendorong orang untuk melawan orang yang memiliki harta, untuk melawan orang yang memiliki tanah, melawan orang yang memiliki bisnis pabrik atau yang lainnya. Kan tidak benar seperti ini. Jadi kelihatannya nilai-nilai Islam yang diajarkan, yang digunakan dalil-dalilnya juga seperti itu, tapi kemudian dipelintir untuk kemudian melakukan gerakan revolusi itu tadi. Maka kalau kita mempelajari agama ini dengan benar, sesuai dengan tuntunan salafus saleh, maka kita akan dapati bahwasanya Islam justru tidak mengajarkan kekerasan yang seperti ini, apalagi mengajarkan adu domba. Mengajarkan adu domba. La yadkhulul jannata namam. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Partai Komunis Indonesia pekerjaannya seperti ini, mengadu domba. Sampai mengadu domba untuk melawan pemerintah. Dengan kata lain, memberontak. Padahal Rasulullah SAW atau dalam ajaran Islam, seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu prinsipnya adalah bagaimana harus menaati ulatul umur. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan para pemimpin penguasa kalian. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan yang demikian. Tapi komunisme tidak demikian. Justru komunisme mengajarkan untuk memberontak. Dalam sejarah komunis di Indonesia saja, pemberontakan berapa kali? Dari mulai Indonesia belum merdeka, orang-orang komunis sudah melakukan pemberontakan, mengangkat senjata. Setelah kemerdekaan, tahun 46, orang-orang komunis melakukan pemberontakan di Cirebon dengan pimpinan Mr. Yusuf, memberontak kepada pemerintahan yang ada. Kemudian pemberontakan tiga kota istilahnya. Pemberontakan tiga kota. Yang dikenal dengan pemberontakan tiga kota yaitu di wilayah Brebes, Tegal, Pemalang. Mereka melakukan pemberontakan. Kemudian itu tahun 46, kemudian disambung tahun 48 pemberontakan Madiun. Yang sebelum pemberontakan Madiun terjadi beberapa peristiwa pemberontakan di kota Solo, Klaten, Delanggu. Di Delanggu pabrik buruh, pabrik apa di Delanggu? Masih ada pabriknya. Buruhnya diperintahkan untuk mogok. Karena buruh yang di Delanggu itu masuk di dalam organisasi PKI yaitu Sobsi. Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, ini di bawah PKI. Mogok di Delanggu. Sehingga kemudian terjadi kerusuhan, merembet sampai ke Solo. Dr. Muwardi dibantai, Kolonel Sutarto dibantai, yang sekarang di Rumah Sakit Muwardi itu Dr. Muwardi yang dibantai PKI. Letaknya kan di Jalan Kolonel Sutarto. Nah, Kolonel Sutarto dibantai PKI juga. Itu rumah sakit dan jalan itu riwayatnya begitu. Dibantai. Sampai kemudian meletus peristiwa Madiun. Yaitu ketika Musso baru pulang dari Rusia, dari Soviet. Setelah konsultasi dengan Stalin. Konsultasi dengan Stalin. Untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia. Ini pemberontakan. Setelah pemberontakan dipadamkan, PKI masih tetap hidup, masih tetap boleh berkembang di Indonesia. Sampai akhirnya pemilu tahun 1955, PKI menduduki ranking keempat di dalam hasil pemilu. Yang pertama PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Kemudian yang kedua Masumi, Majelis Syura Indonesia. Yang ketiga NU, Nahdlatul Ulama. Yang keempat PKI. Tetapi di beberapa tempat di Jawa Tengah, seperti di Semarang, seperti di Jogja, tahun 1955 PKI menang. Maka tidak mengherankan kalau Joglo Semar itu lebih banyak orang merah. Ini ya, kalau kita mau membuka sejarah ya. Setelah tahun 1955 PKI terus berkembang, merasa diri mereka memiliki kekuatan. Tahun 1965 mereka melakukan pemberontakan lagi. Jadi dari dulu memang kerjanya memberontak. Dan prinsip memberontak ini jelas bertentangan dengan prinsip Islam. Karena Islam mengajarkan kepada pemeluknya untuk taat kepada waliul amr dalam hal yang ma'ruf. Dan PKI sangat bertentangan dengan Islam dalam hal menyikapi muamalah terhadap waliul amr, terhadap pemerintah, penguasa. PKI memberontak, sementara Islam mengajarkan untuk menaati dalam hal yang ma'ruf. Ini sangat bertentangan. Maka kita akan dapati di sini bagaimana PKI ini senantiasa diwarnai dengan radikalisme, terorisme, komunisme ini. Atau PKI, Partai Komunis Indonesia, senantiasa perjuangannya dilakukan dengan cara-cara radikalisme, terorisme. Contohnya apa terorisme, radikalisme? Contohnya dengan cara kekerasan, bahkan pembantaian. Ketika terjadi pemberontakan Madiun, beberapa pengasuh pondok pesantren ada yang dikubur hidup-hidup. Bupati Magetan ditidurkan di atas tangga dari bambu. Ditelentangkan di atas sumur, kemudian digergaji perutnya. Bupati Magetan. Kemudian jasadnya dimasukkan ke dalam lubang sumur tua. Itu terjadi di daerah Cigrok. Belum di daerah Gorang Gareng, di sebuah loji, atau sekarang namanya pabrik gula Rejosari, daerah Magetan. Sekian ratus orang dibantai, ditembaki, dalam keadaan mereka terikat tangannya, terkurung di kamar-kamar loji. Loji itu rumah peninggalan Belanda. Tidak kurang dari 160 anggota masyarakat dibantai di sana. Oleh siapa? Oleh PKI. Belum lagi yang dibantai di daerah atau di desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. 17 orang di sana, termasuk diantaranya anggota TNI Kolonel Marhadi, yang namanya diabadikan menjadi salah satu jalan di kota Madiun. Petugas kesehatan, polisi, kiai dibantai di Kresek. Jasad-jasad mereka dimasukkan ke dalam sumur. Itu tahun 48. Nah, ini pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan. Dan Islam tidak mengajarkan yang seperti ini. Belum kalau cerita G30 SPKI-nya, jenderal-jenderal dibunuh, dibantai. Kalau antum ke Jogja, masuk ke wilayah Kentungan, di daerah Kentungan itu nanti ada batalion 401 Kostrad. Nah, di situ antum nanti ada lihat mobil lama nongkrong di situ. Mobil gas, bukan seperti jeep mobilnya, tapi itu gas. Itu mobil yang digunakan untuk mengangkut Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Kolonel Katamso adalah Danrem Jogja. Letkol Sugiono adalah kepala staf Korem Pamungkas Jogja. Keduanya diculik oleh PKI, dibawa ke daerah Kentungan itu. Yang di daerah Kentungan sudah disiapkan sumur untuk jasad mereka berdua. Begitu mereka turun dari mobil gas yang seperti jeep itu, kunci mortir digunakan untuk memukul dari arah belakang, memukul kepalanya. Itu yang dilakukan oleh PKI. Dan itu dikomando oleh orang PKI yang ada di dalam Korem itu sendiri, yang menugaskan Sersan Alip Tojo untuk membunuh komandannya. Ini merupakan sekian banyak peristiwa yang sangat mengerikan yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Kenapa demikian? Karena memang itu doktrin itu yang diajarkan oleh komunisme. Melakukan pemberontakan, melakukan pembunuhan, pembantaian, yang Islam justru tidak mengajarkan yang seperti ini. Islam mengajarkan kelemah lembutan, Islam mengajarkan penuh rahmah, Islam mengajarkan kasih sayang, sehingga kehidupan ini harmonis, sehingga kehidupan ini menjadikan masyarakat tenang, damai. Itu yang diajarkan di dalam Islam. Contohnya Nabi SAW mau sholat dengan bacaan yang panjang, begitu mendengar ada seorang anak yang menangis, Nabi SAW mengurungkan niatnya, kemudian mempersingkat sholat tersebut. Kenapa? Kata Nabi SAW, karohiyati an asyuqqa ala ummi. Saya takut kalau sholat lama ini nanti akan menjadikan seorang ibu menjadi gelisah karena anaknya menangis. Lihat betapa rahmahnya Nabi SAW, sehingga seorang ibu saja tidak ingin menjadi gelisah. Padahal Nabi SAW ingin sholat, ingin beribadah. Ibadah sholatnya dilamakan. Ibadah sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus. Tapi itu tidak kemudian Nabi lakukan. Karena apa? Karena khawatir dengan ibadah yang panjang itu. Khawatir seorang ibu jadi gelisah karenanya. Nabi kemudian mengurungkan niatnya. Itu menunjukkan sikap rahmah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mencium cucu beliau Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya, ada seorang sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu melihat kemudian mengatakan, saya memiliki 10 orang anak, tapi tidak satu orang anak pun yang pernah saya cium. Nabi SAW memandang kepada sahabat Al-Aqra seraya menyatakan, Man lam yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi anak-anak, dia tidak akan disayangi oleh yang di atas sana. Ini menunjukkan sikap rahmah. Sikap rahmah dari ajaran-ajaran Islam. Dan sedemikian banyak Islam mengajarkan untuk senantiasa memiliki sikap rahmah tersebut. Berbeda dengan komunisme yang senantiasa mengajarkan tentang pertarungan kelas. Dari pertarungan kelas itu kemudian dibolehkan membunuh, membantai, menganiaya, merebut tanpa hak. Ideologi komunis sungguh jahat luar biasa. Berbeda dengan Islam yang menginginkan masyarakat menjadi harmonis. Berbeda dengan Islam yang menjadikan masyarakat penuh damai. Berbeda dengan komunisme manakala ia tumbuh di satu masyarakat, maka masyarakat itu akan goncang, akan tidak aman, tidak harmonis. Dan itu sudah terbukti di dalam sejarah. Terbukti di dalam sejarah. Di mana ada negeri komunis yang masyarakatnya damai, yang masyarakatnya harmonis, yang masyarakatnya nyaman? Di mana? Di negeri komunis. Kuba, Korea Utara, Cina, atau mana? Tidak ada satupun negeri komunis yang kemudian bisa dijadikan contoh. Ya. Seorang pendiri, salah satu pendiri Gerwani, Gerakan Wanita Indonesia, yaitu Hari Murti. Ya. Dia ditugaskan oleh Presiden Soekarno untuk berkeliling ke negara-negara timur, Eropa Timur. Negara-negara Eropa Timur ini adalah negara-negara komunis. Sepulang dari ditugaskan 2 tahun di sana, sepulang dari tugas ke Indonesia, langsung mengundurkan diri dari Gerwani, dari Partai Komunis Indonesia. Aidit datang ke rumahnya. Apa sebabnya? Trimurti mengatakan, dusta kalian. Kalian katanya memperjuangkan rakyat kecil, tapi saya berkeliling ke negara-negara Eropa Timur. Pimpinan-pimpinan PKI, justru pimpinan-pimpinan komunis di negara-negara timur itu, mereka bergelimang dengan harta kekayaan, sementara rakyatnya jatuh miskin. Dusta kalian ingin memperjuangkan rakyat kecil. Sehingga kemudian pendiri Gerwani ini keluar. Ini kenyataan yang ada. Jadi tidak benar komunisme itu kemudian mengajarkan memperjuangkan rakyat kecil. Rakyat kecil justru semakin dimiskinkan. Rakyat kecil justru hanya diperalat untuk melakukan pemberontakan, untuk melawan penguasa, untuk melawan tuan tanah, untuk berbuat onar. Hanya diperalat. Contohnya, waktu reformasi kemarin, kaum buruh digerakkan biar rusuh. Ya kan? Petani digerakkan, nelayan digerakkan. Setelah reformasi apa? Yang duduk di TPR ya santai-santai saja, sepatunya mengkilap, jasnya juga bersih. Tapi apa ada perjuangan untuk rakyat kecil? Yang dulu mereka angkat tangan kiri berteriak-teriak memperjuangkan rakyat kecil, lantas sekarang apakah ada Apa yang mereka perjuangkan sekarang? Rakyat kecil yang dulu mereka jadikan alat tameng. Apa yang kemudian telah diberikan kepada rakyat kecil? Budiman Sujatmiko jadi DPR. Ada? Yang lainnya, Indah Ditasari jadi pejabat tinggi di Kementerian Tenaga Kerja. Ada? Itulah komunisme. Mudah-mudahan apa yang tersaji pada kesempatan siang hari ini bisa bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.